Kita sekat buatan semuanya buat warga Surabaya. Kita goyang lagi. Maesa. Aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, bebas jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka, tanpa dinding pengisah. Bagai burung-burung terbang leluasa, tanpa sangkar celaka. Sekarang tuntas, ku hidup kembali udara merdeka tanpa Terima kasih buat atensinya juga. Semoga rezeki semakin bertambah.

Thank you. Thank you. Mahesa Music. Oh, pada malam hari ini cukup ramai sekali ya. Oke, tak turuti lagunya 6 tambah 6. 6 kurang banter, 6 tambah 6. Nyanyi ya. Oke. Thank you. spesial kagem panjenenganipun bakan tujuh. Saya persilakan kita tunggu sama-sama. Sudah siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.